بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita telah membahas tentang prinsip Islam, prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah terkait dengan Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mencapai puncak keindahannya. Telah kita sebutkan beberapa kaidah-kaidah penting yang itu merupakan kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memahami Asma'ul Husna. Dan yang terpenting yang ialah yang kita sampaikan terakhir, konsekuensi daripada Asma'ul Husna tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Melengkapi pembahasan Asma'ul Husna ialah pembahasan yang kedua tentang sifatullahil ula, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang terangkan tadi, setiap nama dari nama-nama Allah yang husna, setiap nama dari Asma'ul Husna yang ada itu pasti mengandung sebuah sifat, sebuah sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau kita membahas Asma'ul Husna harus dilengkapi dengan pembahasan tentang sifat-sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita lebih lanjut, lebih rinci, atau untuk memahami pembahasan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala ini, kita harus menyebutkan dan menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin, ikhwan, kaidah-kaidah tentang masalah sifat. Yang pertama ialah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifatullahi tabaraka wa ta'ala kulluha sifatu kamal. Sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala itu semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada unsur cela, aib, cacat atau kurang sedikit pun dari semua sisi yang ada. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di An-Nahl ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahil matharul a'la. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala masal yang tertinggi. Disebutkan maknanya, al-matharul a'la ay al-wasful a'la. Sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Sehingga pengertian walillahil matharul a'la ialah milik Allah, atau Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi. Yakni mencapai puncak kesempurnaan sifat. Sebagaimana Asmaul Husna, nama Allah itu husna, mencapai puncak keindahan nama. Begitu pula sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala mencapai puncak kesempurnaan sebuah sifat. Kaidah yang kedua, sifat-sifat Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Sebagaimana Asmaul Husna, tidak terbatas dengan bilangan. Sifat-sifat Allah sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Argumentasinya sama seperti Asmaul Husna. Sama seperti Asmaul Husna. Disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di atas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada makhluknya nama-nama selain 99 tadi. Yang Allah kecualikan ilmunya di alam gaib di sisinya. Dan kita semua telah paham, setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau ada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat banyak, yang tidak diajarkan, disampaikan kepada makhluknya, otomatis banyak sekali sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak disampaikan kepada makhluknya. Tak terbatas. Adapun yang masyhur, yang tersebar di kalangan kaum muslimin, yang menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 20 sifat. 20 sifat jais. 1 sifat wajib. 1 sifat yang mustahil. Itu bukan dari pemahaman Islam. Bukan dari pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan pula dari pemahaman imam yang 4. Tetapi pemahaman tersebut diambil dari orang-orang yang terpengaruh pemahaman filsafat. Yang terpengaruh pemahaman ilmu kalam. Kemudian dia godok sendiri dengan pemikiran-pemikiran barunya. Menelurkan 20 sifat jais, 1 sifat wajib, 1 sifat mustahil. Barakallahu fikum. Itu adalah percampuran paham Asy'ariyah periode kedua dengan paham Maturidiyah. Percampuran. Paham ya? Percampuran paham Asy'ariyah dan paham Maturidiyah. Dua kelompok ini barakallahu fikum pada masa lalu dicap dan diklaim oleh para ulama ahli hadis sebagai sekte yang sesat. Sekte yang menyimpang dalam bab sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka ini adalah anak-anak keturunan pemikiran filsafat. Cucu-cucunya ahlul kalam. Mereka ini modifikasi dari pemahaman Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Karena tidak cocok dengan pemahaman Mu'tazilah, dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh ahli filsafat. Kemudian mereka mengadakan meditasi, gitu bahasanya. Perenungan sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan otaknya sendiri. Akhirnya menelurkan paham baru, namanya paham Maturidiyah dan paham Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi, kalau Asy'ariyah nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode kedua kehidupannya. Abul Hasan Al-Asy'ari pada akhir hayatnya rujuk dari pemahaman tersebut kembali kepada pemahaman para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in, terutama pemahaman yang dimasyhurkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi paham ya? Sehingga membatasi sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala dengan jumlah 20 yang jaiz, satu yang wajib, satu yang mustahil, itu bukan pemahaman Islam, tapi pemahaman anak cucunya ahli filsafat. Maka kaum muslimin semestinya tidak percaya dengan itu. Mestinya dengan jangan terpengaruh dengan pemahaman seperti itu. Mestinya kembali kepada pemahaman Al-Quran, pemahaman sunnah, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang meyakini bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tak terbatas. Argumentasi yang lain yang menunjukkan ke arah sana ialah qauluhu ta'ala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafada al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan kalau seandainya samudra itu sebagai tinta untuk menulis kalam Allah. Kalam Allah termasuk sifatnya Allah. Sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah, firman, firman Allah. Katakan wahai Nabi, kalau seandainya samudra itu sebagai tinta untuk menuliskan kalam Rabbku, firman, firman Rabbku, niscaya lautan itu akan habis airnya sebelum selesai, sebelum selesai menulis kalam Rabbku. Walaupun kami datangkan semisal laut itu pula sebagai tintanya. Jadi bukan satu laut, berlaut-laut. Hah? Sekian banyak lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalamullah, tidak bakal apa namanya habis semua air laut tadi sebelum selesainya kalamullah. Itu menunjukkan barakallahu fikum sifatnya Allah tak terbatas. Sangat banyak barakallahu fikum. Naam. Kaidah yang berikutnya. Menetapkan sifat-sifat Allah harus bersumber dari wahyu. Menetapkan sifat-sifatnya Allah harus bersumber dari wahyu. Sebab itu perkara gaib. Perkara gaib. Perkara gaib itu harus dipelajari, harus diambil dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quranul Karim dan juga sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka kalau tersebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadith sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan, maka kita tetapkan, kita isbatkan sebagai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata ada sebuah lafaz yang ternyata diduga termasuk sifatnya Allah, dan ternyata tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnahnya Rasulullah SAW, maka lafaz itu tidak boleh ditetapkan sebagai sifatnya Allah. Dikarenakan tidak ada dalam wahyu. Adapun makna lafaznya dirinci. Kalau maknanya benar, diterima. Kalau maknanya tidak benar, maka tawakuf ditolak. Itu prinsip. Harus wahyu. Kalamullah, kalamur rasul. Kalamullah, kalamur rasul. Ayat, hadis. Dikarenakan perkara gaib. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya, sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah ada dua macam. Sifat-sifat ada dua macam. Yang pertama ialah sifatun thubutiyah. Sifatun thubutiyah. Sifat-sifat yang diisbatkan untuk Allah. Yakni semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah dalam sunnahnya, disebut dengan sifat thubutiyah. Sifat yang ditetapkan. Maka sikap kita ialah menetapkan sifat itu sebagai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita isbatkan. Seperti sifat rahmah, ya, sifat kalam, berbicara, sifat ilmu, sifat berkehendak, iradah, sifat kudrah, kekuasaan, maha kuasa, sifat melihat, mendengar, sifat maha tinggi, al-ulu, maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada, sifat nuzul, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat wajah, dan segala macamnya itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnahnya Rasulullah SAW, maka harus kita tetapkan sebagai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cari paham ya? Namanya sifat thubutiyah. Yang kedua disebut dengan sifatun salbiyah. Salbiyah atau manfiyah. Salbiyah atau manfiyah, sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah. Maknanya semua sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya dalam Al-Quran, atau yang ditiadakan oleh Rasul dari Allah dalam sunnahnya, disebut dengan sifat salbiyah, manfiyah, sifat yang ditiadakan. Seperti sifat al-maut, mati. Sifat sinah, ngantuk yang sangat. Seperti sifat an-naum, tidur. Sifat al-jahl, bodoh. Atau an-nisyan, lupa. Al-ajiz, tidak mampu. Taat, lelah, latih, dan segala macamnya. Itu semua adalah sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat tersebut. Paham ya? Dalam Al-Quran disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kata-kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk berat, tidak tidur. Tidak. Kata-kata tidak itu maknanya apa? Meniadakan. Sikap kita. Sikap kita ialah harus meniadakan. Harus mensucikan Allah dari sifat-sifat tersebut. Paham ya? Meniadakan dan mensucikan Allah dari sifat-sifat tersebut. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak bodoh, dan segala macamnya. Ditiadakan. Tadi paham ya? Dan yang kedua, menetapkan sifat kesempurnaan lawannya. Tolong jangan ngantuk. Ngantuk bisa sesat Anda dalam bab ini. Nah, kalau sesat, jangan salahkan saya. Karena kajian Nur Sulaiman bukan kajian sesat. Tapi kajian anti sesat. Assalamualaikum. Sekali lagi, Untuk sifat yang ditiadakan tadi, sikapnya kita ialah harus mensucikan Allah, meniadakan dari Allah sifat-sifat yang jelek tadi. Dan yang kedua, menetapkan sifat kesempurnaan lawannya. Contoh, Allah itu disucikan dari sifat mati. Kita mengatakan Allah tidak mati. Kita meniadakan sifat mati dari Allah. Kita mensucikan Allah dari kematian. Yang kedua, kita harus menetapkan sifat kesempurnaan lawan dari mati. Yaitu hidup. Lawannya mati adalah hidup. Kalau Allah tidak mati, berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha hidup. Saya paham ya? Hidup itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah disucikan dari sifat al-jahl. Apa al-jahl? Bodoh. Allah tidak bodoh. Maka kita sucikan Allah dari kebodohan. Sekaligus menetapkan sifat kesempurnaan lawan bodoh. Yaitu ilmu. Bukan mengetahui. Ilmu. Berarti Allah itu zat yang maha berilmu. Allah disucikan dari sifat ketidakmampuan. Berarti Allah itu zat yang maha mampu. Allah disucikan dari sifat keletihan, kecapean. Berarti Allah zat yang maha kuat. Jadi paham ini? Paham ya? Paham tidak ini? Itu namanya konsekuensi. Itu namanya sifat salbiyah. Ada sifat thubutiyah. Ada sifat salbiyah. Thubutiyah itu kita isbatkan, kita tetapkan untuk Allah. Yang salbiyah, manfiyah, kita sucikan Allah daripadanya. Saya paham ini? Sampai sini paham? Ayuhannas, paham tak ini? Harus dipahami. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya, barakallahu fikum. Ada beberapa cara untuk mengetahui itu adalah sifatnya Allah. Ada beberapa cara untuk mengetahui itu adalah sifatnya Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Yani dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith. Tatkala kita membaca ayat, membaca hadith, kita tahu ini sifatnya Allah. Tamam? Dengan beberapa cara. Yang pertama, ialah adanya penegasan sebagai sifat. At-tasrihu bis-sifah. Tegas, jelas disebutkan sebagai sifatnya Allah. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, kullu man 'alaiha fan. Teruskan. Ada yang hafal belum? Kullu man 'alaiha fan. Terus, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan baqa, akan terus ada abadi wajah Rabbmu yang mulia, yang agung. Disebutkan dalam ayat ini langsung penyebutan dan penegasan sifat wajah. Kita mengetahui itu sifatnya Allah. Allah punya sifat wajah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Maidah, menyatakan, menukil pernyataannya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan tentang al-Yahud, qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Justru tangan mereka terbelenggu. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka sampaikan tadi. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah menginfakkan, membelanjakan sebagaimana Allah kehendaki. Langsung penegasan sifat. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah punya sifat dua tangan. Itu at-tasrih bis sifat. Tasrih tegas langsung menyebutkan sifatnya Allah. Ini cara yang pertama. Untuk mengetahui itu sifatnya Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Cara yang kedua. Ialah sifat yang terkandung pada Asmaul Husna. Sifat yang terkandung pada Asmaul Husna. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Masing-masing nama dari nama-nama Allah mengandung sifat. Al-Alim mengandung sifat ilmu. As-Sami' mengandung sifat as-Sam'u. Al-Basir mengandung sifat al-Basar. Demikian seterusnya. Al-Hakim mengandung sifat hikmah atau hukum. Al-Aziz mengandung sifat al-Izzah. Al-Ghafur mengandung sifat Dzul-Maghfirah. Ar-Rahmanur Rahim mengandung sifat Dzur-Rahmah. Rahmat dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk mengetahui itu adalah sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah at-tasrihu bil fi'l au bil wasfi dalli 'ala sifat. Adanya penegasan perbuatan Allah atau sifat yang menunjukkan atasnya. Ada ayat atau ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perbuatan Allah. Itu berarti sifatnya Allah. Atau sebuah kriteria yang menunjukkan sifatnya Allah. Maka dikatakan sebagai sifatnya Allah. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Dalam surat Al-Fajr. Ya. "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Wa jaa dan telah datang. Rabbuka, Rabbmu yaitu Allah. Wal malaku saffan saffa. Dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Dalam ayat ini Allah memberitakan dengan kalimat waja'a rabbuk, Rabbmu datang. Perbuatan. Maka di sini mengandung sifat al-maji. Allah memiliki sifat datang. Bahasa Arabnya al-maji. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah. 'Alal arsy, di atas arsy-Nya, istawa. Istawa mengandung makna istiwa. Allah beristiwa di atas makhluk-Nya yang namanya arsy. Istiwa dimaknakan dengan al-ulu wal irtifa. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Berarti Allah punya sifat al-istiwa alal arsy. Jadi paham ya? Juga hadisnya Rasulullah SAW muttafaqun alaih dari Abu Hurairah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla laylatin. Rabb kami, Rabb kita yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Dikatakan wadzalika fi thulutsil lailil akhir, dan itu terjadi pada sepertiga malam terakhir. Itu khabarnya apa? Khabarnya Rasul. Memberitakan kepada kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka menetapkan Allah punya sifat nuzul, turun ke langit dunia. Demikian seterusnya. Jadi paham ini ya? Dari situ kita bisa mengetahui perbuatannya Allah, mengetahui sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama untuk mengetahui dalam Al-Quran atau dalam hadis yang itu merupakan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terpenting adalah kaidah berikutnya. Yang terpenting adalah kaidah berikutnya. Ini yang penting-penting tadi itu mukadimah-mukadimah aja. Yang pentingnya sekarang ini ya. Yang terpenting ialah kaidah berikutnya, yaitu di dalam masalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh tamtsil. Tidak boleh tamtsil. Apa tamtsil itu? Tamtsil itu maknanya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh tamtsil. Tidak boleh menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Laisa kamithlihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Yang artinya, Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Namanya tamthil. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Dengan ayat ini. Dengan ayat ini. Alasan yang lainnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang sifat-sifatnya. Tetapi tidak memberitakan kepada kita bahwa sifatnya sama dengan makhluk. Bahkan meniadakan keserupaan dengan makhluk. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Ikhlas, Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seseorang pun yang sekufu, yang sepadan, yang setanding, yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini ngantuk semua kayaknya sudah ini. Sudah mulai bahaya ini. Yang ngantuk-ngantuk dikhawatirkan sesat ini. Dalam pembahasan asma wa sifat, hati-hati. Yang melek aja dikhawatirkan tidak paham apalagi yang ngantuk. Maka, tatkala kita membaca ayat yang saya bawakan di atas, Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Menetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka kita tetapkan sifat wajah itu bagi Allah. Dan tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah siapapun dan apapun dari kalangan makhluknya. Kenapa? Laisa kamithlihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi fahami? Tatkala kita membaca ayat, Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha'. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah berinfak sebagaimana Allah kehendaki. Kita menetapkan Allah punya dua tangan, tetapi tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Jadi paham ini ya? Barakallahu fikum. Nama boleh sama. Bahasa boleh sama. Tetapi tidak sama hakikatnya. Barakallahu fikum. Untuk menegaskan kaidah tadi, ada kaidah yang berikutnya lagi. Sebelum saya jabarkan kembali. Kaidah berikutnya ialah tidak boleh menanyakan kaifiyah sifatnya Allah. Tidak boleh menanyakan kaifiyah atau hakikat sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nanya enggak boleh. Juga tidak boleh membayangkan, menggambarkan sifatnya Allah dengan bentuk dan gambar apapun. Enggak boleh. Itu merupakan pertanyaan yang bid'ah. Pertanyaan yang sangat dikecam oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama terdahulu. Disebutkan dengan isnad yang sahih dari Al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Madzhab Malikiyah. Imam Malik rahimahullah dalam majlis pernah ditanya oleh seseorang menyatakan, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Imam, disebutkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dia nanya, "Kaifa istawa?" Bagaimana tata cara hakikat istiwanya Allah itu? Imam Malik ketika itu langsung alahur ramadha. Beliau langsung berkeringat. Badannya langsung gemetar dan bercucuran keringat. Keringatan beliau ya kawan. Berkeringat sambil nundukkan kepalanya. Tata araksah. Lama kemudian beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul wal-kaifu ghairu ma'lum was-su'alu anhu bid'ah awal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Akhrij hadzal rajul. Gitu langsung beliau mengatakan. Akhriju. Beliau mengatakan yang namanya lafaz al-istiwa' ghairu majhul tidak jahil maknanya. Artinya apa? Maklum. Kalimat istiwa dalam bahasa Arab itu maknanya maklum, yaitu maha tinggi di atas arsy-Nya. Wal kaifu ghairu maklum, sementara kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana hakikatnya tidak diketahui. Karena Allah tidak memberitakan, karena Rasul tidak memberitakan. Karena Allah perkara gaib. Enggak ada yang tahu. Mengimani Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang tata cara kaifiyahnya tadi adalah bid'ah. Usir orang ini. Langsung diusir tuh orang tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, la araka illa mubtadi'a. Akhriju. Aku tidak memandang kamu ini kecuali ahli bid'ah. Pergi dari sini. Langsung diusir sama petugas majelisnya. Itu menjadi prinsipnya Ahlus Sunnah dalam bab ini. Jadi paham ya? Tidak diperbolehkan menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Juga tidak diperbolehkan menanyakan atau menggambarkan kaifiyah, tata cara dan hakikat sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh. Itu pertanyaan yang bid'ah. Tindakan yang bid'ah. Dikarenakan Allah memberitakan sifat, tapi tidak memberitakan hakikat dan kaifiyahnya. Rasulullah SAW memberitakan sifatnya Allah, tetapi tidak memberitakan tentang hakikat dan kaifiyah sifatnya Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh menanyakan kaifiyahnya. Juga tidak boleh menggambarkan kaifiyah sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus bagaimana? Diimani saja. Al-imanu bihi wajib. Untuk menambah kemantapan antum terkait dengan bab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan sebuah kaidah untuk membantah semua orang yang macam-macam itu. Dari kalangan anak cucunya ahli filsafat. Kaidah yang disebutkan oleh beliau ialah al-qawlu fis-sifah kal qawli fi dzat. Al qawlu fi sifah kal qawli fi dzat, atau al qawlu fi sifah far'un an al qawli fi dzat. Maknanya membicarakan tentang sifat Allah itu sama seperti membicarakan tentang zat-Nya Allah. Kalau kamu mempercayai dan mengimani adanya zat Allah, kamu juga harus mengimani dan mempercayai adanya sifat-sifat Allah. Kalau kamu tanyakan kepada kami, bagaimanakah sifatnya Allah itu? Maka kami balik bertanya kepada Anda, bagaimanakah zatnya Allah itu? Kalau Anda mengatakan, saya tidak tahu bagaimana zatnya Allah, kami juga mengatakan, kami juga tidak tahu bagaimana sifatnya Allah. Sebagaimana zat Allah tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiahnya, maka begitu pula sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiahnya. Yang tahu hanya Allah semata. Kita hanya dituntut untuk beriman saja. Ini saya tegaskan dengan bahasa yang kencang. Dengan bahasa yang melengking seperti ini. Supaya enggak ngantuk. Sebab kalau ngantuk sesat sampai ya. Bahaya. Supaya dipahami dengan sebaik-baiknya. Faham salah ya? Sehingga ibadkan. Tetapkan selesai. Tidak usah macam-macam. Tidak usah temsil. Tidak usah menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Juga tidak usah kaifiyah. Tidak boleh menanyakan bagaimana hakikat sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Ini prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Sekali lagi, dikarenakan pembahasan ini ya ikhwan, termasuk pembahasan perkara gaib. Paham ya? Perkara gaib. Gaibun mutlak, gaib mutlak yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka sebagaimana saya terangkan di awal, untuk membahas dan mengetahui perkara gaib seperti ini, itu harus dari wahyu. Paham ya? Dari wahyu. Dari Al-Quran, dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada khabar, jelaskan dengan khabar tersebut. Ada ayat, sampaikan dengan ayat tadi. Ada hadis, sampaikan dengan hadis tadi. Kalau tidak ada, diam. Tidak boleh menggunakan akal. Tidak boleh menggunakan perasaan. Tidak boleh mengotak-atik alam ilahiyat itu dengan akal fikiran semata. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang selamat. Ini prinsip yang selamat terkait dengan bab sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami insyaAllah ya? Bisa difahami Pak? Bapak? Nah. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting terkait dengan bab as-sifat sama dengan bab asma'ul husna tadi. Ialah perhatikan konsekuensi daripada sifat Allah tersebut. Baik dari sisi faedah-faedah akidah, faedah-faedah ibadah, faedah-faedah muamalah, faedah akhlak. Tamam? Yang bisa kita ambil dari asma'ul husna dan dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Bisa difahami ini? Sekali lagi, nama mungkin sama, tapi hakikatnya berbeda. Menggunakan bahasa Arab yang sama, yang namanya wajhun, ya wajah. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Wajah kamu dikatakan wajhun. Wajah kebu, ya dikatakan wajhun. Ya. Ya apa ya? Secara nama sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Ya apa ya? Ya apa ya? Yang namanya yadun, ya tangan. Tangan kamu dikatakan yadun. Paham ya? Apa lagi? Nah iya. Tangannya hewan juga dikatakan tangan. Yadun. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu namanya sama. Hakikatnya beda. Padahal antara kamu makhluk dengan hewan dan juga makhluk. Sama-sama makhluk saja. Beda kaifiyah, beda hakikat. Apalagi? Apalagi? Dengan Allah Rabbul Alamin. Maka dikatakan, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah, mathal yang paling tinggi. Sifat yang paling tinggi yang tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Tengok jam dulu. Masih lama, masih 2:30. Karena ada pertanyaan, saya teruskan aja. Barakallahu fikum. Khonabdin a'azakumullah, ini secara global prinsip-prinsip Islam, prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah di dalam pembahasan asma'us sifat. Kalau prinsip seperti ini yang kita pegangi, maka tatkala kita menjelajahi alam ilahiyat, menjelajahi Allah subhanahu wa ta'ala, asma'-asma'nya dan sifat-sifatnya, maka kita akan selamat dalam menjelajahi ilahiyat tersebut. Tetapi kalau kemudian kita tidak memiliki prinsip-prinsip tadi, maka yang terjadi ialah penjelajahan yang menyesatkan. Kaum filsafat, al-falasifah, mereka itu dinyatakan sesat oleh para ulama, bahkan di antara mereka ada yang kufur, dikafirkan oleh para ulama, itu dikarenakan mereka menjelajahi alam ilahiyat dengan akal semata. Dengan akalnya semata. Tidak menggunakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tersebut, mereka dinyatakan menyimpang dengan dua sebab penyimpangan yang paling besar dalam bab ini. Sebab penyimpangan yang pertama ialah mereka terjatuh pada sikap tamtsil. Siapa mereka ini? Al-falasifah dan orang-orang yang semisal mereka. Mereka terjatuh dengan sebab tamtsil. At-tamtsil menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Allahul musta'an. Mereka ini barakallahu fikum hendak menetapkan sifat bagi Allah. Mereka membaca ayat, membaca hadis, di dalamnya terdapat sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tetapkan. Bagus. Tetapi dikarenakan menggunakan akalnya sendiri, tidak menggunakan bimbingan-bimbingan Islam dari wahyu, akhirnya terjatuh dalam sikap tanzil. Mereka mengatakan Allah punya wajah kayak wajah saya. Allah punya tangan ya kayak tangan saya. Allah punya kaki ya kayak kakinya saya. Allah punya penglihatan ya kayak mata saya. Na'udzubillahi min dzalik. Sesat mereka dengan ucapan tadi. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka berani membicarakan tentang perkara gaib dengan akal semata. Padahal Allah memberitakan sifat, tetapi tidak memberitakan tentang kaifiyah dan hakikah. Paham insyaAllah? Ada pula sebab yang kedua. Sebab yang kedua ini yang paling banyak makan korban. Sebab yang kedua ialah ta'til. Ta'til itu maknanya menolak, meniadakan nama dan sifat Allah. Mereka ini korbannya banyak. Ada yang ekstrim, ada yang semi ekstrim, ada yang sesat. Tapi tidak se ekstrim yang pertama. Di antara mereka ada yang mengingkari, menolak asma'ul husna, sekaligus menolak sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sufwan, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, Allah juga tidak punya sifat. Ya, terus apa kalau gitu? Tidak punya nama, tidak punya sifat. Intinya mereka menolak adanya Allah. Ujung-ujungnya ateis. Ada lagi di antara mereka yang mengatakan Allah punya asma'ul husna. Allah punya nama. Tetapi Allah tidak punya sifat. Nah terus, nama-nama Allah itu kan mengandung sifat. Mereka mengatakan, tidak. Asma'ul husna itu simbol belaka. Kata mereka, simbol belaka. Tidak mengandung unsur sifat. Barakallahu fikum. Terus. Ya, nama Allah itu maknanya sama dengan Al-Alim. Al-Alim sama dengan Al-Qadir. Al-Qadir sama dengan Al-Sami' Al-Basir. Semuanya sama. Kenapa? Enggak mengandung sifat yang khusus. Dikarenakan simbol saja. Ini pemahamannya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah new filsafat. Filsafat gaya baru. FKP. Barakallahu fikum. Ada lagi di antara mereka yang meyakini adanya Asmaul Husna. Allah punya Asmaul Husna. Kalau sifat bagaimana? Kalau sifat ya tidak banyak-banyak. 7. Mereka ini ialah pemahaman Asy'ariyah. Datang generasi berikutnya dari kalangan Maturidiyah. Melihat kok cuma 7 Asy'ariyah. Kurang banyak itu. Dilengkapi lagi. 20. Yang jaiz 1. Yang wajib 1. Yang mustahil. Ini pemahaman Maturidiyah dan pemahaman Asy'ariyah. Menetapkan sebagian sifat, menolak sifat-sifat yang lain. Ini semua adalah disebut dengan Al-Mu'atilah. Orang-orang yang sesat, orang yang menyimpang dengan sebab ta'til, menolak semua atau menolak sebagian asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini penyimpangan. Pertentangan dengan prinsip Islam, prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW, prinsip yang diajarkan para sahabat dan diimani oleh generasi yang terbaik umat ini. Maka itu semua harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah asma'us sifat. Sekali lagi ikhwan, dalam memahami bab ini harus kembali kepada kaidah-kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama'una salafun salih rahimahumullahu ta'ala menggunakan wahyu al-kitab sunnah, sehingga tatkala kita menjelajahi asma'ul husna dan menjelajahi sifat-sifat Allah yang ulia, kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan mereka, baik penyimpangan ahlu tashbih wa tamthil atau penyimpangannya ahlu ta'til. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Selebihnya bisa dikaji secara khusus kitab tentang masalah ini. Kitab yang ringkas yang cukup bagus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berjudul Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang kedua dan yang ketiga. Tema yang kita angkat ialah mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tulisan, mumpung saya masih ingat nih, supaya enggak usah telepon-telepon saya nanya tema. Itu tema yang bikin saya itu, Pak. Supaya jangan telepon-telepon, tak kasih temanya sekarang. Tema bulan depan insyaallah taala ialah mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, itu apa namanya? Sebuah judul yang menghentak. Yang nanti penjelasannya pada taklimnya tadi itu. Barakallahu fiik. Itu sih enggak anggap bid'ah ya, karena terjemahan bebas dari kata-kata ainallah. Saya paham ya? Nah, Allah yafarik itu. Insyaallah demikian. Barakallahu fiikum. Diajak dulu.